Dengan siapa di mana Pak? Mohon maaf. Ini dari dari Kang Irfan di Argasurnya. Iya, mangga silakan. Iya, tadi mau telepon susah banget nunggu. Iya, mangga silakan. Iya. Begini Bu ya. Kan sekarang banyak orang sekitar yang enggak tahu ya. Halo, Pak, mohon maaf volume radionya dikecilkan dulu, Pak. Dikurangi volumenya. Ya, sebentar. Iya, silakan, Pak. Iya, begini yang mau tanya. Ya, ini orang awam maksudnya orang biasa ya, yang orang ya kurang pengalaman gitu. Saya pernah bisa karena pengen apa ya, pengen takut salah, takut dosa gitu ya. Kalau gimana ya, maksudnya pertanyaannya gini. Kalau saya, alhamdulillah radioku ini ya saya jadi semangat lagi. Jadi kan saya terus bertanya sama yang sekarang berita-berita gitu, gak boleh itu, gak boleh ya. Karena seakan dia punya kekuatan mancing orang ya, banyak orang yang tinggal gitu, ikut-ikut dia, maksudnya ikut dia gitu. Maksud saya yang saya tanyakan begini, kalau saya gak tahu terus saya mengamalkan itu Pak, seandainya itu salah dosa, maksud saya nantinya gitu, apa yang ikut itu juga ikut dosa gitu. Iya baik. Ya gitu saja. Iya baik, terima kasih. Jadi, karena orang awam gak tahu cuma takut saja pikiran gitu, Pak, takut salah, takut dosa saja. Ya gitu. Ya cukup itu saja, mohon dijelaskan yang yang semoga yang lainnya juga ikut dilihat gitu. Iya, baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk pertanyaan pertama dari Pak Mukhroji di Ketanggungan, Bu. Salat nisfu Sya'ban dalam kitab Irsyadul Ibad itu bagaimana, Bu? Baik. Bukan saja kitab Irsyadul Ibad, termasuk Imam Ghazali juga menyebutkan salat nisfu Sya'ban. Akan tapi di situ ada juga imam besar dari madhab kita, Imam Syafi'i, termasuk Syekh Imam Al-Malibari. Syekh Al-Malibari mengatakan bahasanya termasuk bid'ah yang harus dihindari adalah sholat khusus, namanya sholat nisfu Sya'ban ya. Akan tapi kita harus bisa memilah. Memang sholat yang namanya sholat nisfu Sya'ban, ulama setelah Imam Ghazali, Imam Ghazali sendiri boleh meriwayatkan dari jama'ah min ahli Qudus. Imam Ghazali bukan main-main. Ra'aitu an jama'atan min ahli al-Qudus, aku meriwayatkan dari jama'ah ahli Qudus riwayat ini, kemudian diamalkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemudian setelah itu dikatakan oleh Imam Ghazali ini adalah sholat nisfu Sya'ban. Kemudian setelah itu banyak ulama yang mengkritisi sholat ini karena secara khusus riwayat tentang sholat nisfu Sya'ban adalah tidak ada, sehingga bisa disimpulkan bahwa memang sholat nisfu Sya'ban tidak ada, tapi sholat di malam nisfu Sya'ban bukan dilarang. Ini harus dipahami. Kita harus tahu bahasanya. Sholat yang namanya sholat nisfu Sya'ban itu tidak ada. Akan tapi bukan berarti sholat di malam nisfu Sya'ban itu tidak diperkenankan. Karena keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah banyak sekali. Nanti insya Allah ini pembahasan khusus juga kelihatannya nanti sebelum malam nisfu Sya'ban. Jadi riwayat tentang malam nisfu Sya'ban, riwayat dari Siti Aisyah, Rasulullah itu pada malam nisfu Sya'ban itu datang ke Baqi. Siti Aisyah itu mencari Rasulullah. Rasulullah mencari lihatan ini kan, dan diwariskan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad pada tengah malam nisfu Sya'ban pergi ke Baqi, dan Nabi Muhammad di situ berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Malam nisfu Sya'ban. Dan masih banyak riwayat tentang kekhususan malam nisfu Sya'ban, keutamaan malam nisfu Sya'ban. Adapun salat yang namanya salat nisfu Sya'ban sama seperti hanya salat Rajab tidak ada. Akan tapi kalau kita melakukan salat adalah boleh-boleh saja. Termasuk salat raghaib yang kebanyakan ulama termasuk Ibnu Hajar sendiri mengatakan bahasanya itu adalah tidak ada. Akan tapi bukan berarti harus kita pangkas. Kita rubah menjadi salat apa itu yang menjadi diperkenankan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin salat nisfu Sya'ban, salat nisfu Sya'ban di saat kita mengikuti ulama yang mengatakan itu tidak ada. Bagaimana kita menafsiri atau menjelaskan orang yang sudah melakukan salat nisfu Sya'ban? Tinggal berubah saja. Jangan katakan salat nisfu Sya'ban. Lakukan salat mutlak, sunat mutlak. Berapa rakaat pun Anda boleh. 1000 rakaat boleh, 2000 rakaat boleh, 100 rakaat boleh, 50 rakaat boleh. Siapa yang bisa melarang ini semuanya sunnah? Salat sunnah. Ya kan? Setiap malam adalah tempat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih tentang itu bahasanya, sebaik-baik salat adalah di tengah malam. Nah, jika Anda di malam hari lakukan salat 10 rakaat, 20 rakaat. Jadi memang para ulama